mana suaranya Truka Bro? Juga yang punya Nguti Waluyo. Nguti Waluyo. Ini yang hitam-hitam itu dari mana? Keluarga besar yang punya PKMD Nguti Waluyo, Nurman. Walah subhanallah. Indahnya ciptaan Tuhan. Luar biasa. Orang ngono Nur. Orang ngono. Nek iki kan P K K M D. Nek kowe kan ming PK tok. Loh. Ngene iki lho, Dek. Kowe ngerti maksudnya PK ini, apa? Apa? Terus PK iki penyanyi kreatif. Oh, tak kira PK kuwi. Ojo negatif no. Beda nek karo campur sari. Iya. Kowe ngerti campur sari apa? Apa kan? Campur iki kumpul. Sari kuwi PK. Oke, kali saya hadirkan sebelum permintaan dari Bapak Lurah. Betul. Kita kasih koleksinya dari New Putra Arjuna. Arjuna spesial buat kalian semuanya. Betul. Ibu bersama New Putra Arjuna juga Dewi Production Roy Audio lepas. Oh, buat dari tim keamanan dari Polsek, selamat bertugas. Sudah besar buat Bapak Kadesa yang punya pemuda teruko matur suwun. Acungkan jempol. Wasik. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan walau langkah kaki penuh darah penuh. Seperti udara kasih yang engkau berikan tanpa butuh membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu Thank you. Rosa Nurma Sylvia. Itu sudah tak baik kan? Ya spesial buat yang punya lagu, semoga siang bisa menikmati sambil apa saja. Betul sekali. Yeah.